selengit rasanya rina, sesa dijajah baheula, kuno jangkung siwalana, tilu setengah abad lilana. Tambahan peri dikekesak diraraja, kusi penek nyasi Jepang, tilu setengah tahun lilana. Delila saprak merdeka, kanyeri kasambung deui, dijajah kunu sabangsa, puluhan tahun lilana. Kagara bebas tidinya, ayeuna urang sakabe dijajah diri sorangan, dijieun jara di bludre, dijieun jadi anarkis, gampang ngambek jeung ngaruksa, resep pasea jeung dulur. Ayam dibele, nu maok motor dibele, tukang copet tukang jamret, nyawana leungit disambet. Ari bangsat anu gede, adem ayem hare-hare, wareg dahar tibrasare, di aran salah, ku hukum mung dihukum, kucing bangsat pinter nyumput, duka nyumput na di mana, nu nyumput di belah kaler, nu neangan ping ka kidul, nu nyumput lompat ka wetan, nu neangan ping ka kulon, disebut kucing kucingan, da iya mah kucingnyaan, disebut kenbo bodoran. Dan tepika serius gede, adem ayem hare-hare, wareg dahar tibrasare, di aran tepdi pepene. Salah mung aku salah, ku hukum mung dihukum, ucing garong pinter nyumput, duka nyumput na di mana, nu nyumput di belah kaler, nu neangan ringkat kidul, nu nyumput lompat ka wetan, nu neangan ringkat kulon, disebut kucing-kucingan, da iya mah kucingnyaan, disebutkeun bobodoran, da henteu pika serieun, nu nyumput di belah kaler, nu neangan ringkat kidul, nyumput lompat kawetan, doneangan ringkat kulon, disebut kucing-kucingan, da iya mah kucingnyaan, disebutkeun bobodoran, da henteu pika seri.